Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatut tasi'atu wal arba'un. Utai maqalah kang kaping 9 wal arba'un lan 60. Iku an ba'dil hukama'i saking sebagiane pira-pira ahli hikmah, ahli ilmu fikih. Utai maqalah kang kaping 9 lan 40 iku an ba'dil hukama'i saking wong-wong sing sebagian wong-wong sing ahli fikih. Radhiyallahu anhu. Utayana dawuh ngene rupane dawuhe ba'dul hukama man arafa waha lam yakun lahu ma'al khalqi lazzah man tesapani wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah wong sing kenal Allah taala lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman opo ma'al khalqi sertane makhluk opo lazzatun opo enak wong sing kenal pangeran tenan mesti ambek makhluk liyane iku aneh aneh iku maknane ra enak yo ana wong seneng jagungan ya alamat to. Mak kiai kok seneng tamu ya alamat. Ya alamat apa ora aku ora usah. Alamat ya alamat. Ya, tapi ora usah suhu to ni sowe seneng tamu seneng binawa. Sing elek nak seneng duwike ngene kuwi. Li annahu krana sak temene man sing arafa wa haiku lam yuhibba iku mesti ora seneng sapa man arafa wa ghairu wa ing liyane Allah taala. Wa man desapar wong arafa iku kenal sapa man adunya ing dunya. Ngerti bi annaha lan sak temene dunya faniyatun rusak. Lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman fiya ing dalam dunya apa rohbatun apa seneng. Wong sing ngerti dunya iku bakal entek, bakal rusak. Iku wis ra iso seneng tenanan. Balik taro balik milih sapa man adaro ing oma al-baqiyata ingkang abadi. Wa amilan lan nglakoni sapa man naha krana adaril akhirah. Wa man tesapane wong arafa iku kenal sapa man adlawa ing adile Allah taala. Lam ya takut dan mongko ora bakal maju. Mana ni maju ngadepi ilahi marikman sopo al khosma ubiro promusui. Elam yubiru tegesi ora podo madep sopo khosma alih ing atas iman. Merkoli anau kron sak iman sing arofa adilawoi kota roka. Iku teman-teman ninggal sopo man, ninggal al khusumata ing percikcokan atau perpaduan. Mesti ngeten nggih, wong sing yakin nak Allah iku adil, iku ora bakal musuhe iku marani dekne. Mergo dekne dari awal wis nyerah wis pek-pekan ngono. Engko ora diadili pangeran. Akhire musuhe ora nuntut mesti kei. Anak dadi wali lakoni gitu. Jadi siji nak kenal Allah iku ora seneng makhluk. Jadi aku seneng kowe iku mergo diutus Allah seneng. Seneng nak kowe wong ngaji, tapi ora seneng kowe mergo kowe iku kriminal iku. Dadi mergo Allah ngutus wong alim kudu seneng santrine. Apa ngutus santri seneng kiye. Ini wis ngono tho, ana masalah makhluk-makhluk, ana jasa sosial, ana servis sosial, omongane LSM aneh-aneh. Wa man arafa dunya lam yakun fiha rohba. Wong sing seneng dunya iku mesti rapati seneng. Kok ngerti nek dunya iku bakal rusak. Wani masyhur wonten tiyang sufi ketemu kancane nggih omah. Omahe ditoto, jare sufi, "Kowe apa noto omah?" Oh, pengirannya direncana no gancur dunia, gue malah direncana noto. Tapi orang makom, mungkin dia kira makom. Muka yang ngaji, dia serap sati lakoni. Lakoni harus kamu bujumu. Ya, wong sufi gue liwat, ketemu kancane bangun rumah. Tak kok, iki bangun apa bangun rumah. Dalam rencana Allah, gue dunia apa dihancur, kok malah kok. Nanti saya ngurung dia mati, anggap aja sufi ya. Nah, omah es kadung api, anggap aja es kadung. Ini makom-makomnya wali-wali. Sekiranya rasa melok-melok, soalnya ngaji, no? Ngaji itu ben roh, roh itu ben lumayan. Orang kudu iso ngelakon. Makomnya rada di wali-wali. Elam yuk bilu alaihi li anahu kotaro kal khusumah. Kama kala kaya oleh dawuh sapa Al Hasanu, sapa Hasan Basri rahimahullah, man arafa waha ahabbahu wa man arafa dunya kariha. Man disapane wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah ahabba mengko mesti seneng sapa wong ing Allah. Wong kenal Allah iku tambah seneng. Tapi wa man disapane wong arafa ngerti sapa man adunya ing dunya kariha mengko mesti gedeng sapa wong ing dunya. Ora kaya kowe tambah dunya tambah oke, wae kesawali blas. Dunia itu paling nemen itu bukan duit kang pangkat. Nak duit itu sepele. Wong wedok itu sepele. Paling parah itu pangkat. Mergo nak misalnya orang seneng wong wedok, paling banter. Nih bayang wong soleh. Oh coba bayang orang sirah soleh. Paling banter itu wayo. Wayo itu nak dihujar-hujari terus, sesuai pegatan. Kok wayonnya pegatan. Tapi nak seneng pangkat, itu seneng memperbudak orang lain, seneng mengatur pikiran orang lain, seneng membolak-balikan hatinya orang lain. Sehingga hisabnya itu lebih berat. Hisabnya itu lebih berat. Karena dia mimpin orang lain dan logikanya bolak-balik. Misalnya, saya di partai yang mayoritas itu fasik. Karena saya orang alim, bisa saja membolak-balikkan pikiran. Nak partai wis bener, yo keben. Nak aku ning kono ora nguyai segoro, tapi iki partai ra bener, butuh pembina. Yo aku iku. Wong mulai rubah. Yo masuk akal juga. Paham? Utawa kowe wong pinter ning partai sing wis bener. Yo dhe alasan wong bener, yo mesti panggonane bener. Utak bolak balik woy. Artinya kalau kamu tidak tanggung jawab ning Allah itu lebih ber. Ana wong seneng di santri akeh, alasane ben manfaati wong akeh. Ana sing ra seneng di santri, alasane wedi riya, wedi njuk. Mimpin orang itu erot. Tapi kalau dia punya pilihan, kemudian dia yakin bertanggung jawab ning kersane Allah, nggih monggo. Tapi yo nomor satu dia membayangkan wani tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Titik. Selain itu tak itu bisa dibolak-balik. Ya, wow. Karena kebenaran Allah Ta'ala itu kita tidak pernah tahu. Sing hakikat juga pernah tahu. Misalnya ini ada santri nganti tuwek ning pondok, alasannya ngitmai pondok. Oke, ngitmai pondok itu baik. Tapi di saat yang sama mungkin dua ibu sing wis rental sing butuh bantuan santri tadi. Iso wae Allah bahasa anu ngene. Ya Allah, demi ning pondok dadi pengurus wae, ngembaro boke kepleset ning omah ngetokno wedhus dhewe isa-isa. Jadi statusnya dia tidak ngitmai pondok tapi membiarkan ibunya beraktivitas sendiri. Nah, atau sebaliknya. Ketika santri tadi yang manfaat di pondok nuruti ibu, iso wae ibune disalahno pangeran demi egonya ibunya, anaknya ndak berkembang. Kita tidak pernah tahu dalam hal-hal kebaikan. Makanya ada pepatah di ilmu tasawuf, tersesat di jalan yang terang. Maksudnya tersesat di jalan yang terang. Sama-sama kebaikan, tapi menimbangnya itu ya tidak gampang. Menimbangnya juga tidak. Misalnya saya sekarang ngajar di Jogja, ibu saya sudah sepuh. Dan kalau saya tindak itu mesti berat. Tapi agar saya bilang mau ngajar, ya oleh suwi-suwi. Ya sudah, status saya mungkin di sini ngajar. Dan saya mesti pamit. Karena tadi ketika meninggalkan seorang ibu yang sudah sepuh, status kita ini jangan-jangan tidak mubalek peninggal ibu. Kemudian nak demi pidato, saya mulai-mulai nungguin ibu rantau, nak izin tuh uang malah perkara yang bisa. Yo coba ritik uang, yo coba rapi. Ngaji kan ini us gampang ya. Penting umat rajin lah sebenarnya. Malah nih kena di umat merdi itu sing syukur. Iku marai ikhlas. Kita umat lomo, iku marai tobat. Tapi nak di umat lomo, ya sing syukur iku nunjukna wong alim krumat. Dadi delok apik kabeh. Nah, nak di umat medhit alhamdulillah dadi anu keluar atoma. Nak di umat lomo alhamdulillah Gusti ternyata wong alim ya mesti ana sing krumat. Lha kok semapa ngono wali ya. Tapi nak orang ngono serasa daftar. Sabet napa? Tak terangno nggih. Memang berat. Rasulullah itu kan akmalul khalqi, orang terbaik. Dan Rasulullah mengajarkan orang itu birrul walidain, terutama ibu. Uwais Al-Qarni itu menangi Nabi. Saya ulang lagi, Uwais Al-Qarni itu menangi kanjeng Nabi. Kok kira orang menangi, beliau seperiode dengan Nabi. Tonggo-tonggone kabeh wis disowan kanjeng Nabi. Nangis. Nangis, nangis. Karena diceritani wong do ketemu Rasul. Tapi setiap pamit ibuke kuwi ibuke egois banget. Ibuke Uwais Al-Qarni kuwi egois, pol egoise. Lecong-cong, dulu kan jauh ya, artinya perjalanan kan mesti lama. Posisinya di Yaman, kila di Irak, ya Yaman lah ya, itu Yaman atau yang dekat perbatasan Irak atau ya, pokoknya kawasan situ. Woi aduh, ibu Ewu raparan, nangis wes aku. Ibu Ewu nak bening titi jokin dong, kurang tuh mau jok nuntun jokin dong. Akhirnya Uwais Al-Qarni iktifak bi ajarane Nabi. Piye-piye ngapi ibu iku ajarane Kanjeng Nabi. Aku ora ketemu Nabi tapi nglakoni ajarane Nabi. Ya iku gati ning ibu. Kabeh kancane tanggane dosowan Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika khalifah Kanjeng Nabi sepuh-sepuh sering ngendikan, "Ya Umar, khairul qurun Uwais Al-Qarni suben periode terbaik ono umatku jenenge Uwais. Kowe nak ketemu jaluk dungu. Jare kan jare Umar, kalau ketemu dekne alamate nopo? Dekne ku tau dek penyakit baros. Yuk ngilangi pangeran terus dilangi kabeh ila mau diadir hang kecuali sak koin. Ke pangeran senengane ge iling-iling ana ilang blas sawangane kok nanti penyakit. Nak wong saleh kok bep penyakit sawangane kok dungane ra mandi. Jadi ke pangeran. Lah kok kula barang aja salahno. Kula nu nak donga mandi. Tapi kula yo donga kadang ra mandi termasuk donga ana ke sugih ora mandi. Mergo nak mandi kok berarti aku dijaluki tanggung jawab pangeran iku gara-gara kok donga ora sugih, sugih saiki katut wedok Pak. Iku salah kan. Lan kula seneng nak ra mandi. Mesti over nak ke mandi sugih. Over tak jamin. Ya orang ana. Terus wonge iku mitak matane biru. Pokoke disifati mbek Nabi. Orangnya dulu hidup di Koren, sekarang hidup di sini. Makanya saat tadi ngeper ya, Yaman dan Irak. Memang kalau kalau dalam tradisi bahasa Arab itu misalnya Syekh Mahfud At-Turmusi Sumal Makki. Berarti lahirnya di Termas tapi hidup dan matinya di Mekah, jadi itu memang ada aturan. Ya, suara saya mikir, wano kedudukan. Tapi ini kan disiplin ilmu, makanya saya utarakan. Ibnu Hajar Al-Madani Sumal Makki. Dulu kelahirannya di daerah sana, tapi kemudian hidup di Mekah. Memang itu ada aturannya dalam ilmu nasab. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu Nabi. Tapi malah dipuji Nabi, orang terbaik di era tabiin adalah Uwais. Dan Nabi pesan ke Sayyidina Umar, kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia. Singkat cerita, ketika Umar itu jadi Amirul Mukminin, saya ulang lagi, ketika Umar jadi Amirul Mukminin, tentu Rasulullah sudah wafat, sudah intakola ila rafiqila ala, kalau dalam bahasa resmi orang-orang sholat itu enggak boleh membahasakan Nabi mati, tapi istilahnya intakola ila rafiqila ala, jadi Nabi sudah dipindah di alam yang lebih tinggi. Karena kita tidak boleh berkeyakinan Nabi itu meninggal. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kalau mati syahid saja biasa berstatus ahya, apalagi Nabi. Tapi kue-kue barang ini Nabi meninggal ya sawah. Bahkan maulid dong ini Nabi meninggal ya sawah. Aku kadang ya nangis ya. Anakmu balai kue keliru, menang mati. Tapi aku balai kais. Ben, aku bisa uni-uni ini, paham ya. Tapi kita yang punya tradisi ulama, bahasa itu tidak boleh salah, paham ya. Aku kepengen bendaran ulama melok bahasane ulama. Nabi bisa apa? Intakola ila rafiqil alam. Ora lali. Latihan ngalim kepleset. Panjen kawin no. Lah tapi mah enggak boleh. Saiki wong mati syahid biasa wae ora oleh darani mati. Ora oleh larangane pangeran jelas wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Amat mah enggak boleh membahasakan bahwa mereka itu amwat. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Fa idza kana syahid min awamin nasi la yuqalu mayyit, fa kaifa taqulu fi rasulillah annahu mayyit. Nak syahid biasa, wae ora oleh barani mayyit. Iki Rasulullah barani mayyit. Melani bahasane napa? Intaqala ila rafiqil. Utawa wafat, lah wafat itu sedengan. Ke manane wafat itu nuhuni. Nuhuni itu wis sesuai waktu. Melani darane wong mati itu tuwfiya. Ini wafat itu jatah waktunya sudah wafat, sudah pas. Mulane disebut mati iku wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra. Ben kene alim, ben ono bedane ngaji aku ora ya berarti. Mulane gak nak alim ya mbek kok. Kok niru wong alim yo barokah. Jare nek ora iso saleh niru wong saleh. Saiki nek ora alim yo niru. Tapi lucunya nak niru wong alim dagem mlete. Tak baleni ya, nak ora iso saleh kan niru. Saleh, niru wong saleh iku ibadah. Mesthi nak ora niru. Nak ora alim ya niru wong alim. Niru pedene. Tapi yakin ra kuat suwe mesti. Karena mesti keblinger. Ketika Nabi sudah tadi sudah wafat atau intaqala ila rafiqil ala. Kowe ra iso bantah kula misalnya, tapi Gus di Quran istilahnya itu afa imata. Itu beda, Quran itu dawe Allah-Allah itu di atas Rasulullah sehingga enggak perlu sopan. Pangeran niku atasane Kanjeng Nabi, dadi nyeluk Nabi ya Muhammad. Kok kowe niru-niru muni ya Muhammad, anut Allah ya bocah gebleke. Ya masa mbah men bela aku ya bahan. Oke ngundang aku kowe kualat ngawur. Bocah ora Jawa. Iki kabeh kok ora aturan, bocah. Bocah ora iso mikir. Lewo wong-wong firqah saiki yo ngono, ora oleh muni Sayyidina Muhammad kok Nabi nglarang latu sayyiduni kabeh wong yo nglarang umatnya sopan berlebihan. Tapi umatnya yo tetep. Dulu Nabi itu melarang kalau ada beliau liwat tuh sahabat berdiri. Nabi yo melarang la taku mukama taku mula ajim. Kowe nek ketemu aku aja ngadek kowe wong ajem. Tapi sahabat yo tetep. Susu-susu Nabi yo kakuati ngloro susu di barno. Nah, ketika pada akhirnya Nabi ngembarno itu qaidah usul fikih mengatakan imtithalul awamir muqaddam apa sulukul adab muqaddamun alam tisalil awamir. Jaga adab itu didisekno dibanding nuruti perintah. Masih yo mbah mun ge sering misalnya hak kena rene iku ora usah salah misalnya sakarepmu kapan wae tapi Tito tetap jaga jarak ketika waktu pailulah atau waktu siku yo kabeh lah makanya ana kok edan jaga adem didisikno ngalahno perintah yo kabeh Nabi masih aku yo sering ngomong mbek Rugen kan tapi mbek aku biasa wae tapi Rugen tetap sopan ngono mau yo dilo mbek-mbek kok tenan gak penting tenan ora penting zaman akhir buta tenan barang serapan. Sebuah botok wis cukup. Aku pokoknya nak masalah ngadepi wong tak nut Imam Syafi'i. Jos tenan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disewani wong loro. Sing sitok ku sop. Loro-lorone sopan kan ning arepe sopan. Bareng mulai sing sitok ngrasane sapi iki jebule ngene-ngene. Pokoke mung banyak ngene sapi. Jare sapa alim alam aja jebule kelakuane ngene-ngene. Terus sing sitok ku crito ning Imam Syafi'i. Ya Imam ana kula nu kecewa mbek tiang di kuau. Nak dengar penjelasan di lu, kok neng bareng neng jopo ngerasa ini jenar seram Nabi. Tapi Imam Syafi'i, lah iya berarti aku hebat, aku wibawa. Jadi dengar aku rawani. Jadi dah lebih enteng itu Imam Syafi'i. Berarti dia ini pengecoh. Dengar aku rawani neng guri. Jadi aku hebat, aku wibawa. Nanti segedengnya rawani ngetok no gedenge. Jadi Imam Syafi'i, cok bong gampangnya syukur. Yura dijerok-jerok no. Wong iku piye gak? Lah iya berarti aku hebat. Jadi ulama ibu bawa ini. Ada tahu nak ada ni model kan tu piapa baru. Kalau nak bujumu kok nurut bariku balik lo berarti ibu bawa. Soalnya uringku cari Imam Syafi'i genteng ya. Jos bawa Imam Syafi'i. Masalah dunia itu dianggap. Emang kalau gak tahu tak kok. Posing dong aja aku neguri toat cek toat cok. Nyatane neng Arab dia bebo makna ni. Wah kok repot. Senengannya kok mikir sing. Sangkruk kusnudon nak uwes, nganti umak nani berarti uang bingung nak uwes. Utau uang tenanan belajar, kau ngerane loro ni. Utau nganggur berarti kegiatan, bapa. Jadi ulama-ulama di sini nganggur dunia gue dah sepele. Saya kira orang dunia gue ditoto. Di umat kok orang serang aji, orang boh orang aji. Apa katut kiai dia? Orang kiai mikir takin, perano pengiran. Ini ngaji demi pangeran lah dul ngaji kok ngono-ngono-ngonan ngaji yo. Aneh-aneh. Wong ora ora pangeran blas. Tutupet. Sembrono. Bukur ra uwes malah enak wiridan. Apa dewi aneh kamar malah ra kangelan. Ado-ado ngoro Jogja. Aduh ora karuan. Lah kula kembe sing mulang teng sarang. Jumat injing ngantos jam 4 mucal teng Kudus. Sembode buyut kula di menara padha damaran. Jam 4 itu saya masih di Kudus. Terus jam 5 travel saya itu jam 5 dari Padi terus ke Padi. Jam 5 anak travel ke sini. Ya saya rumah-rumah ini sudah perlu ditakokno. Aku mau ngomong Imam Syafi'i. Ya aku kuwi bawa jadi ning arepku gak wani. Enteng itu apa? Imam Syafi'i nanya nyontokno wong iku koyo bunga sing berduit. Dari jari Imam Syafi'i. Wong iku apike kadang apike mau didelok. Koyo bunga mawar sing berduit. Iku lamsun ida nazarta nabuk delok iku halus tapi engko syaukun ida lamista tapi ri nabuk cetha. Nah, kadang manusia iku kliru wong apike tangga apike wong liya mesti delok kuwi. Nah, sawang sinawang apik kabeh husnuzon kabeh. Lah kowe kadang milih akrab mbek wong sing mbek pangeran wis didesain ri ya krasa. Kowe ngrasa akrab utang bareng ra oleh gremeng jare akrab tak utangi ra. Sing ngongkon nyekel iku sapa mawar iku didelok blok goblok aja dicekel. Cekel yo perih wong ono. Tapi kuwi elmune. Dadi nek pantese didelok yo. Delok, ora perlu. Aku lah bupati akrab, aku bener. Tapi aku roh, pantas sih dicekel lo, kok tidak ya tak tahu iya pak, ini jenis yang dia. Jenisnya dicekel ya, dicekel. Jenisnya tidak ya. Ini mulai ngaji, bener. Nah kita ini kadang berlebihan, ngelola umat ini dianggap ya tidak ya dicekel. Lu wong itu urusan dhewe-dhewe. Ayo jajal umatku sing bojone rayu lah. Wis semune sing ayu. Cek baturi aku turu mbek aku mbung ning Yogyakarta. Ya ono sing mikir, waduh wayahe kok. Ya kan remeng. Sing ana bojone elek ora tak etung. Ngamale gampang. Artinya barang apik wae ganggu. Pas bojone arep-arep sing lanang turu ning omah, pas sing lanang kon baturi kene itu kan masalah. Dan saya merasa engko nang dole. Mulai gue lihat wong sing bojone wae ra gelem. Lha iku. Oh, sing kuwi iso sapa ra terus ra usah mung. Aku aman apa? Wes tak terusno cerita Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni singkat cerita, sampai Rasulullah wafat atau inta qala ila rafiq. Nah, wafat masih bagus. Inta qala ila rafiqil ala. Niku mboten kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, terus setiap ada tamu dari Qarn, Qarn itu kampung halamannya sinten, Uwais pasti ditanya, hal fikum Uwais al-Qarn, apa di antara kalian ada Uwais al-Qarn? Lama-lama saking mangkeli hadirin, sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden, suwe-suwe takok. Lima daya Amirul Mukminin, kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini, jari sopo, Uwais al-Qarn itu gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyun sawu tapi aja petiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco, dari bitih-bitih semacam pelonco krai ning gone zabel-zabel ning cara mriki kados ini. Kotoran apa jenenge? Sing dibebuan tleteng gitu. Tempat sampah. Di sono tempat sampah gitu. Apa? Sing guri omah dibebuan kotoran macam-macam. Tapi ora di sono tempat sampah. Mas Balah cara bahasa Arab. Jogangan ya jogang. Wis ora ana tempat sampah. Kayak tahu sugar kowe. Lama ana tempat sampah. Ora apa. Tempat sampah wong mapan. Omah kowe ora ana. Tempat sampah wong engke-engke, menawa wong saiki ono sampah organik to. Kaca, apa nek? Kertas. Kertas wong engke-engke ngono. Dianggap wong gendeng. Lah dekne dadi wali kutub terbaik di era tabi'in iku amale ngeten nak mbok tiru. Dekne misale di beras sak kilo tapi aja tiru. Kowe ora ngarah dadi wali tetep rugi nih rugi. Rugi. Wis ora bakal dadi wali koyo sinten? Paling wali nek kan. Iku mesti anggere anak wedok ya. Lan kula niku mulane nak sing dadi anak wedok ngaku wali yo. Dadi anak apa? Wali nek kan. Dia itu amalan yang ngeten, rungokno ten. Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisap. Misalnya gini, dia ini kecil di beras satu kilo. Bengi itu dintekno. Kalau duitnya karek satu sewu ya dintekno. Alasannya, Gusti saya tidak ikut tanggung jawab dan tidak mau menerima hisap. Nanti kalau ada orang kelaparan, jenengan nyalano kula, mergo kula di beras kok ono wong. Jadi dintekno, ben sok ben ra kena hisap. Ana wong melarat kok ora pakai beras. Kula ora duwe. Dadi piye dake? Artine ya dake. Nah, akhire resiko nopo? Dekne ora wani diklambi loro, kuwatire nek diklambi loro ana wong ra kelar tuku klambi. Sementara dekne diklambi sehat. Yo mok sing tok. Akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas iku najis, yo ora Jumatan. Mergo dekne pikirane wedi. Lah mulane aku mau jawab jatiru ya. Wong niru ora bakal dadi wali kutub, Pak. Paham? Wes wal hasil. Lah dekne yo mau mangan barang sing diperebutkan. Dagangan senajan to halal itu sesuatu yang diperebutkan, tapi nek wis didakok ning sampah, artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti salah. Mojo tiru tak bulan bali rojo. Yo kene kan cerita wong saleh ora perlu niru, Kak. Mos penting seneng wong saleh ora perlu niru. Saleh ngene-ngene ora perlu tiru. Niru sholat sing suge, sodako kayak Abu Bakar, lah itu tiru. Tapi suge sih, podo angele lah sini. Kayak idola anak Abu Bakar sing ngamalin Nabi, syaratnya suge sih. Lo umur-umur sak mene ya abot. Lo ngamalin Abu Bakar dan Nabi kumil, lihat kang ora terima. Kalau nanti ngitung, sedekah Sayyidina Utsman perang Tabuk tok itu sekitar 16 miliar. Bapak orang ya, sewu dinar. Ayo hitung ya. Sewu dinar, sing dinar itu sewu dinar. Padahal sak dinar 4,2 gram. Berarti kalau sewu dinar sekitar anggapnya 4.000 gram. 4.000 gram kok gaya 500 sewu. 2 miliar ya. Pokoknya miliar tau sih. Ya nyumbangi Utsman yang pernah tabuk itu sing rupa emas, belum jaran, belum untung itu 1.000 dinar. Sak dinarnya 4,2 gram. Pengno ya. Jadi bisa usum dengan Nabi, ora usum salam tapi 1 juta, 2 juta, miliar. Tiap yang niru ngono. Wah niru gue, Gus, dia sugese. Milih dia pemangan. Ayo milih. Nak niru Abu Bakar sugese, nak niru Wes Al-Qarni. Mangan apa? Ini sampah. Niru aku yo kudu alim, ayo angel meneh. Ayo niru sapa sih? Yo jadi diri sendiri, berani. Berani jadi diri sendiri, hebat. Dadi saiki jargone apa? Berani jadi diri sendiri, hebat. Singkat dia itu ilmunya gitu. Pokoknya enggak boleh atau enggak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah meng. Jadi persis Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi itu anggar dalu badhe sare kok duwe dhuwit sak dinar. Kek iso tuh muka mlaku to kok. Tetap kok ya Aisyah, jenengan ora iso tuh. Ning omahku iki jek ana dhuwit. Dadi kok wong akhire Bilal bebo mlaku-mlaku pokoke akhire ya entuk. Kebutuhan Nabi ku entek. Akeh niru Nabi bagian iku kan ya ora iso. Ayo kepengin lah nirune sing bungsu. Nabi itu isinya ndak satu. Ya, tapi Nabi enggak berani nyimpen dinar, kowe wani niru sing. Senengane kok niru sing enak. Nabi cingkrang balo cingkrang. Nabi wapal Quran. Ayo nak wani. Lha iki sering dibantah. Anda ini kiai kok tidak cingkrang. Tapi aku hafal Quran, Nabi ku hafal Quran. Ki hafal Quran. Angel di. Jadi wong kok yo mikir, dadi ora usah. Lah iya nek ana sunah rasul ora cingkrang tok, termasuk hafal. Yo ora terima hafal sing go. Berarti nek wong ora hafal Quran yo ora pati anut. Ya tapi aja jero-jero. Lah kono jero-jero nek lha iki maksude yo jero-jero. Wis biasa wae. Akhirnya singkat cerita, Uwais Al-Qarni dilakopi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Lah Ibnu Hayyan ini, wonten sing maca Ibnu Hibban, nek kula niku keyakinan kula Ibnu Hayyan, mergo titike kok ana sing ketitik bak ana sing ketitik. Ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang fadhil Uwais Al-Qarni. Ini betul napa-napa kayak kula cerita mergo dzikru sholihin apa tatanazzalul barokat, ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah apa? Ibnu Hayyan itu ngerti fadhilu Uwais Al-Qarni itu digolek. Digolek itu ora ketemu, berhari-hari ora ketemu. Ketika ketemu itu ning gone Sungai Dajlah. Makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak, di Qarn itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajlah. Dajlah itu sungai yang di mana? Irak. Niku mau kelambine sitok pas badhe wudu. Senengane wudu, senengane pokoke paker banyu wudu. Dene sedari mulu wudu yang. Terus si Ibnu Hayyan tadi tanya gini, "Anta Uwais Al-Qarni? Apakah kamu Uwais Al-Qarni?" Terus jawab, "Uwais, apa kamu Ibnu Hayyan?" "Iya, kok kamu tahu nama saya jadi?" "Terus saya sudah tahu kalau kamu mau datang gitu." Wah, padahal iki Uwais Al-Qarni tenan. Maksudnya nak palsu kan gak muka syafa. Nak kawe kan gak muka syafa. Ini sampai muka syafa itu berarti asli. Masyur itu. Kemudian saya ajak salaman. Iya coba tiru. Nah aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayusoh hifani. Dia menolak saya ajak. Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat. Salaman itu sunnah. Saya sepakat. Salaman itu sunnah. Tapi ada orang tertentu. Yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyur itu Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah no, dicucup itu tidak mau. Ketika dia ditanya, apakah ini haram? Tidak. Tapi kamu hina. Zillatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Sing daerah no, nyucup itu hina. Sing dicucup, nak raisa jawa hati ini ujub. Sehingga ada ulama yang menghindari salaman. Tapi ya kadang-kadang salaman. Makanya wong ngaji. Nah misalnya kayak kiai debutan, ono santri duwi lo nyucup, gue duduk-duduk no wong. Nah gue ono sing nyucup ino, sing dicucup u, cucup. Makanya ada ulama yang biasa saja. Tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sunnah. Selagi tidak melahirkan fitnah. Makanya ngaji, coba aman. Salaman ku sunat, ini rom ilmu sepi. Ngajimu lagi pirang. Lewat Al-Qur'an itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abdul bin. Jadi orang terlalu terhormat itu sing anut ino, sing dinut rawan u. Masih. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Mbah Mun kadang salaman, kadang buatan bapak, kadang ono santri salaman, kadang buatan. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat. Karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, cucuk terus, sing sitok arah kuat. Ini catatan. Enggak mau tajak salaman beliau enggak mau. Terus Ibnu Hajar tanya, "Saya beri ijazah." Jawabnya lucu asalnya. "Ya aja geman ninggal salat jamaah. Ya aja geman ninggal urusane wong akeh. Pokoknya anut konsensusnya wong akeh." Padahal di ED ra umume wong, tapi nek ngandani kowe iku sing umume wong. Piye gitu. Ya oleh ngandani talzam jamaatul muslimin. Ya tak takok. Lah jinan dhewe kok ngono kuwi aja takok aku ya jan ta. Karena kalau sering nak ngaji, kau jangan tak kelasnya berbeda. Orang kok terus kulo nganggap kelas kayak khusus buatan. Kulo iso bayang no, kulo jadi nak kuat. Lagian kan kuat dia. Dua ngalimu berat kan. Buat singkat cerita, si Tina Umar pada akhirnya ketemu. Ketemu terus, ya Uwais Al-Qarni istighfar lana Allah. Kita-kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita. Uwais Al-Qarni nomanis. Gak gelem. Akhirnya Umar ngaku kartu as. Sing ngongkon aku itu, sing ngomong itu kanjeng Nabi. Terus wala budali minto awana ngono aku ya gelem ra gelem nurut. Dungu. Nomanis kan. Ya itu menjadi pepatah di dunia tasawuf. Wa kam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak Umar yang masyhur ternyata ada barokahnya mastur. Dulu ketika Mbah Bishri terkenal, itu ada Kiai Alim di Rembang namanya Kiai Makri. Dulu ketika Mbah Imam Sarang terkenal ada Mbah Zubair. Itu mesti ada. Ada ulama masyhur, ada ulama masyhur. Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal, ada namanya Syaiban Ar-Ra'i yang enggak terkenal. Dulu itu biasa orang terkenal kerjasama dengan yang tidak. Sama-sama alim, tapi sama-sama alim. Itu Uwais Al-Qarni, sehingga dia tidak mungkin kena hisab. Jadi duit itu tidak ada belas, karena ada yang radi duit, ini radi salah ada pengirang. Beras itu tidak ada belas, dan kalau malam itu tidak ada yang di beras, ini radi salah ada. Oke, wani. Oh, rawani kan. Di beras tak pintar lagi, wedi. Ya tapi kira usah terus, darah ini kaya Elio, yang idikor usah lagi, boten. Ada ilmu ini, Sayyidina Umar idikor, Rasulullah dia nyimpen. Wong Rasulullah nak ngendikan ngeten, khairu sedekah makana andoh rihinan. Api-api sedekah iku sing sisane wae kowe cek ketok sugih. Niki kula tahadus bin nikmat, kula nu sering ngekek mangan santri, santri ngaji maksudnya. Itu ada seorang soleh, soleh betul ya, soleh dan dia alim. Tak jak teng gudang kula. Roh teng gudang kula tak ada beras satu pintal wae, kira usah kuatir Gus Pak iku melarat. Beras kuwi kuat. Karena tadi ada syariatnya, bensin gue kayak rasungkan, kue lah neng induane kudu ketok. Lu, mereka nak kue terus barangnya kayak melarat, sing gue kayak ikan yang sungkan. Nah, itu yono ilmu, nih kayak melok jalur kuai. Mulane termasuk masyure keramat ibadulah salam guru nih bapak gue. Ketika anak anak ngaji hikam buti keimangan ada sing ragu. Ibadulah, nih kayak sama lagi terus uangmu digandeng dijak nih gudang ibadulah. Gue dulu ngisor nganti atap, gue beras kat. Kowe kok kuatir aku kentek aku. Lah aku iku sak bintal setengah ora usah sak penuwun. Ya kan ya keramat ku bertahap. Tak jamin trenku naik supir. Karek ngenteni ya. Ngakhir tambah tuwa ora. Tambah keramat. Saiki tapi sono alamat e gitu. Jadi ono harapan lho. Kok nyatane kula ngrumat wong akeh ya ora melarat. Jadi sono trene wis ketok. Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais Al-Qarni seperti itu ya ada ilmunya. Dia takut dihisab karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya. Tapi sing kaya Abu Bakar, Umar sing nyimpen yo di alasan piye-piye isane ngamal ku nek ana barang. Lah nek ora barang oleh ngamal. Supaya sing dikeki rasungkan kowe kudu ketok lu. Lah nek kula termasuk amal kula iki nek kok tiru. Aku nek di dhuwit ku tak ditoples. Yo toples yo ana 100.000 suwo sak toples. Dadi perasaanku dhuwitku iku koyo Nazaruddin. Maksude bertoples. Isine yo ora akeh, tapi ana 50.000, 100.000. Dadi aku nek ngekeki cayate madang 50.000, kadang ana tamu tak kei 100.000. Sawangane kok iso akeh, wong sak. Bojoku kadang tak kok 100.000 kok gedhe to. Wis kajo tak kok iki elmune wali. Dadi nek ngekeki wong kesane donyaku sik akeh. Dadi kabeh den. Lha iku Nabi yo pandu ngono, khairu sedekah maka ana anzuhrihi. Nabi ape sedekah sing sisane wae cek ketok. Jadi kabeh ku ana ilmu. Sementing aja nuruti nafsu. Nuruti nafsu nyimpen donya mergo kuwatir melarat, kuwatir ramangan, ku setan ngono. Iblis yo. Kuwi setan ya itu mul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengancam kamu kalau sedekah kok kowe iki redaksine Allah as-syaitanu ya itu kumul faqra. Setan itu ngancam kowe nak sering sedekah kowe diparingi. Tapi nak dikelola secara syariah tadi itu tidak setan. Makanya kamu punya dua pilihan, madhab Abu Bakar, itu yang angel, itu sudah sih. Baru sudah lagi lo mau, itu yang angel. Terus jumlah yang dikasihkan miliar, bukan 1 juta. Tadi tak hitung, Usman tadi berapa? 1000 dinar, itu yang rupa dinar itu loh, belum unta, belum itu. 1000 dinar, 1 dinar 4,2 gram, itu sekitar 1000, apa? 4000 ya? 4000 gram. 4000 gram kali 500.000. Ada orang miliar itu? 2 miliar. Iku yang dikekno perang Tabuk belum sedekah-sedekah yang lain. Sampai kaji Nabi saking sungkane muni kene. Nabi dawuh ngene, "Wes man, kowe nglakoni opo wis ra ngarah disiksa pengiran." Saking kakeane. Lah bar ngekeki emas sik takok ngene, "Ya Rasulullah, lalu kafilah yang berangkat ke Tabuk itu butuh kuda berapa?" "1000. Saya nyumbang 200 sak pakeane sak konsumsi." Butuh entah berapa saya nyumbang bi akhlas ya wa atabia. Wah serak kebayang serak. Wah nanti mulai hitung sekitar 16 miliar. Kita tahu sudah kau bagi kiai 16 miliar. Yo rausah kiai ini lah terus wah ayo dok tinggi. Wah pola kan. Wong di dua sak mono mesti pola. Senajan tau ayo kalah tapi mesti sokor kepikiran jadi kepikiran. Dua sak ini kok bucu mesti tua. Mulane rausah wis. Biasa ae rasane kok 200.000, 100.000 wis. Penting ki ini sobar listrik ngono wis. Kerwetan kan ilmu-ilmu kelas tinggi ini napa? Kerwetan. Wah, ora ilmune Kanjeng Nabi, ora ilmune Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wis. Ilmu kelas berat. Nah, niru Mas Al-Qarni nggih, Mang. Ayo niru sapa? Jadilah diri sendiri. Hebat, hebat. Kita bangsa yang berkarakter. Wa qala lan dawu sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawu ngene komentar itu. Fama hiya illa jifatun mustahilatun 'alayya kilabun hamun nastibaduha fa in tastadibha kuntasilman li ahliha wa in tastadibha nasa'atka kilabuha. Fama hiya mongko ana te donya iku illa jifatun kecuali muk batang. Sifate batang mustahilatun kang dipaesi, rubah makna dipaesi. Dunya ku hakikate batang, cuma sawangane ku apik. Alih hak iku ing atase dunya kilabun ti pira-pira asu. Sing berebut dunya ku asu. Kira satresikung biasa. Kita iku wis wong dablek. Komentare asu tenang biasa. Napa? Biasa. Hamuhunna kang utawi cita-citane utawa karep-karepe utawa karepe kilab iku ijtidabuha, iku ngrebut dunya. Jadi sing ngrebut donya ku asu kabeh. Fa in tastani mongko lamun ngeduwi sira hak ing donya kun tak sing dawuh Imam Syafi'i lho ora kula. Dadi kula ra melok-melok ngomong ae. Fa in tastani mongko lamun ngeduwi sira hak ing donya kun ta mongko ana sira iku silman berarti ngajak damai li ahliya maring penduduk donya. Asu kok lagi rebutan balung, kowe ra melok-melok ya berarti kowe ra perlu perang mbek asu. Tapi nak wa in tastadib lamun melok narik sira hak ing donya. Ana asu rebutan balung. Kok kowe ape melok ju? Po. Ya nazaat mongko nglawan ka ing sira po kilabua asu-asune donya. Lane nak kowe kepengin ra tukaran be asu ya ra sampe melok ngurusi donya. Tapi kok mati. Laparan padha wae. Kalau nanti cerita ini, kita ketemu orang alim, jadi ini alim. Kalau cerita ini, dia ini. Imam Syafi'i itu. Agar muni batang nyongkone elek. Dia ini ramah menangi, ada batang gerak. Cangkem wong. Jadi Imam Syafi'i darah di dunia itu batang. Batang konotasinya kan. Imam Syafi'i gak menangi. Sono gerak tongkol. Jadi itu ayo batang, tapi halal. Nah, sifat dunia itu suka yuk batangnya suku, suka yuk batangnya gereng. Ya lah om. Tak wil, oh dia senangnya pol, jadi duit semua dengan pol. Aku tau ngomongnya, dia senang duit, aku serali. Aku walian, gak di duit, aku langsung mikir. Kalau sering cocokan di orang ngalim-ngalim angkatan pun, mesti pendapatnya beda-beda. Kalau nanti diamuk malah ini, kurang ajar. Gusiran abe tamu itu orang mati cocok dengan tamu itu aset cangkem orang. Ucap kok LM onon. Jadi mazhab ini dewa. Padahal nak mazhab kulo kan mirip Ibnu Hajar al Asqalani kitab ni. Uang nak kenal pangeran. Iku abe makhluk mesti ranoi naik. Jadi mirip kulo lah soalnya bener. Kulo ni soalnya bener. Kulo jagungan itu ramat. Dan iku saya orang pati bener belas. Tapi yo kiai. Mau cek kitab itu. Tapi ini keberatan. Kalau teori orang radhi duit kan dari gak realistis. Bisa ora di duit ra masalah Gus Dunyo kan alas ra ono sing duwe. Dadi ben gak di duit ora alas wis mek pelem ra ono sing duwe. Saiki masalah terus. Mau ditakwil. Ngopi ditakwil. Anu bos, anu. Tapi saiki dekne rontok melarat. Semua syukur. Pegatan uripe ruwet macam-macam. Wah, jebule bener jenengan Gus. Kok tambah usuk tambah melarat. Urung tak pasono, tak pasono, tambah nemen. Urung tak pasono, tak pasono, tambah. Jadi baik kalau subuh ni, sementing kafe kubir ini, ya kafe apa? Kue ngingkari duit di jabatan, yo dia ono Nabi Soleh yang duit pangkat duit apa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim ni pun dirojo, Nabi Sulaiman dirojo, Nabi Dawud dirojo. Ini tengkoran nonton ayat. Napa? Apakah kamu menghasuti barang-barang sing ma'atahum wa min fa'li? Kowe ra iso. Dawuhe pangeran nganggo-nganggo kot tahqiq faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataina umulkan napa azima. Mulane ngaji. Makanya saya itu sering kritik orang tasawuf. Orang tasawuf itu berlebihan ketika mengkritik dunia mbek pangkat. Itu ya keliru. Quran dhewe ngendikan am yahsujunan nasalama atakmu wa napa min fadli. Kowe aja geman hasud mbek wong karena dia punya pangkat. Faqat ataina ala Ibrahim alkitab fal hikmata wa atainahum mulkan adzima. Saiki alu Ibrahim wong saleh ta saleh. Buyute saleh wong Nabi Ibrahim duwe keluarga besar, zuriat-zuriat kaya nabi-nabi Daud, nabi macam-macam. Iku yo do duwe kerak. Tapi dikelola. Saiki Nabi Sulaiman sugih. Dekne ora tau mangan enak. Ujung-ujunge sugih kanggo bangun Baitul Maqdis sampai kabel berlapiskan emas. Ujung-ujunge Nabi Dawud sugih ya kanggo bangun Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi melarat. Mergo Nabi ngumpulno dua kebenaran. Melarat ya tau sugih to. Bareng sugih mimpin Madinah ujung-ujunge nggo berantas kekafiran, nggo direkno tau. Sehingga dengan kekuatan pasukannya Mekah Madinah ra oleh dijamah wong mus berarti pangkatnya Nabi digo apa menghilangkan kemus. Nah umpama wong tasawuf kan ra iso mangane kangelan. Ketua RT wae lho ora. Pape gawe aturan bar maghrib jam ngaji wong RT wae ora. Makanya ngaji. Jadi yang soleh jabat ya banyak, yang soleh gak jabat ya. Lah sing ra jelas ngene iki sing ra ono, kowe ini ra ono kembaran. Maksudnya sufi ora ahli fikih ya ora kabeh ora tapi wani urip. Wah itu pemberani tenan. Aku ya ora roh kok sampean takoki pangeran ning donya opo sampean njawab piye ya ora roh. Nah kula sing jawab nek opo mulang. Mulang sapa? Ya tiang-tiang. Dan anake takok. Wowo ning donya ngaji. Sak kula pisan. Lah kula kan ora. Wah kula teng omah ya mulang ning Kudus ya mulang ning kene mulang. Aku kan enggak ada yang kesempat. Tak pulang bisa gitu. Orang. Aku semoga-moga di sepuluh pengiran. Aku yakin Allah Rahman Allah. Wal makolatul khom sunute makolah kang kaping 50 iku ngene an Abil Bait sing Abil Bait bin Nun Al-Bisri wasmuhu utai asmane Nun iku Tauban bin Ibrahim. Wakila Al-Fait bin Ibrahim. Babu te abai sinten Tauban opone bin Nun iku kana naudian bahwa ohatu waktu tiang-tiang naubi tiang-tiang daerah berikutnya bahwa utawi jenis sapa Gunun mari jenenge wis beda mung ora rokat tepine sing sitok muni Tauban bin Ibrahim sing sitok muni Fait bin ora nang ora ana kakak iki lho jeneng kok bedane kok akeh kan sing sitok muni Tauban sing sitok muni Fait bapake padha ngene semua Ibrahim ya lah ya padha-padha bin lah ya ning jenenge bapake kok ora ning jenenge anak iku aneh kok lama dhisik wis aneh ya muga dhisik ora ana pendataan KTP ora pemenang registrasi HP rawon jenenge akhirnya ya wong dise wis angel wowo te Gunun ngono mangke mergo dene terkenal mek jeneng niku terkenal lakope napa Gunun wowo te Gunun wa auhadu wakti wong tunggal maksudnya orang terbaiknya wong tunggale waktu periode iku apane ilman ilmune wa waru anan waro ini wa halan lan tingkae tingkae prilakune wa adaban lan wakana lan ana sapa dunun krajilan wong lanang nahifan kang kuru tak luhu kang ngunggahi maksude kang nimpali hu ing dunun apa khumratan kemerah-merah dadi maksude kuru terus wajahe kemerah-merah saking seringe melek laisa ora ana sapa dunun di abyadil lihyati kelawan putih jingkut ya mau ana siji loro ya rabi lah tufiya sanata khamsin wa arba'ina mi'atin kabudute taun 245 iya termasuk idolani Imam Ghazali, idolani ulama-ulama teng Risalah Al-Qusyairiyah, kitab panutane Thariqah itu kan kitab apa? Risalah apa? Al-Qusyairiyah jadi ngerti kalau terang masalah Thariqah Thariqah itu semuanya baik asal yang sudah di ACC di Thariqah apa? Mu'tabar ya ada macam-macam, ada Naqsabandi, ada Qadari, ada Tijani, Satori macam-macam termasuk Thariqah tapi Thariqah itu ya detail ya, butuh guru macam-macam. Tapi yang jelas untuk saya, untuk sanad kita, kebetulan kita lah. Jadi sudah bahasa sopan, kebetulan kita. Dulu Mbah Mun itu punya mbah, namanya Mbah Mat. Dia termasuk Buyut Dele Lukman, Mbah Mat. Mbah Mat itu Mbah Mbah Mun, ya gurunya Mbah Mun. Ketika beliau belum ngaji di Leboyo, ngaji sama Mbah. Itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato. Yang arang Ianatud Dolik. Saya itu tahu banyak karena saya itu Marsato punya cucu hidup di keluarga saya. Hidup di Sedan sana. Yang di Holi terbesar di Sedan namanya Sayyid Hamzah apa? Satu itu cucunya Sayyid Umar apa? Satu. Dan Sayyid Hamzah itu dekat sekali dengan mbah saya. Singkat cerita Mbah Ahmad Su'eb itu mbahnya Mbah Mun itu minta ijazah Thariqah. Sama beliau dilarang. Kemarin gini, cung kowe iku wong alim sebenarnya mulang pondok. Wis Thariqahmu tak ganti kitab iki. Terus dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Mulane ngene Jawa akeh jenenge Kiai Qusyairi iku anut sing aran kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah pengarangnya jenenge Imam apa? Qusyairi. Lah dhisik wong aran yo ora niat ngarang, yen ora koyo disertasi terus gawe skripsi ku ora, iku ora ape ngomong ning dosen kok nek dhisik ora. Dhisik ora ana wong aran kitab ning aran saking ikhlase ku ana kancane takok. Terus disurati, misalkan orang takok. Dhisik kanca dhisik ya dewara surat takok carane sugih. Takok carane usul ila Allah niku sepundi, terus disurati. Lan jarane Ar-Risalah iku surat. Al-Qusyairi mergo dikarang Imam. Dadi ora niat ngarang, terus disurati. Iki nek aku pengen dadi wong saleh ngene-ngene. Kok edae ngene-ngene. Terus syaratnya dadi wong saleh ku niru wong, ora oleh langsung niru pangeran, kudu niru wong. Piye-piye pangeranku Qadim, Qadim ora kena ditiru. Mergo Qadim mek hadis ora ono hubungane. Kita iku hadis pangeran niku. Qadim ge niru pangeran ra mungkin. Piye wani niru pangeran ramangan ra nyekel dhuwit. Aneh-aneh. Tapi niru Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi gak kasih pangeran. Lha kuwi apane? Gak musuhe pira-pira. Aneh-aneh. Rasa GR. Niru ku sing babak, napa? Gandeng ya babak ya sing gandeng sing babak. Terus wong Thariqah niku gadah madhab ngeten Kyai Fuad. Wong kudu dhewe guru, pokoke kudu dhewe master. Alasane ketika pangeran nyebut wong soleh, mulane iki wong-wong kampus kudu belajar dari ini. mereka kan biasa tekbuk membuat referensi, membuat perbandingan, menyimpulkan sendiri. Itu kalau dalam toreko masalah, orang itu butuh guru. Sampai ada kata-kata manta alama bila syekhin fa syekhuhu syaitan. Karena begini, ketika Allah nyebut wong soleh, rungokno tenan iki disekseni malaikat. Ketika Allah nyebut wong soleh, iku sing disebut manusa. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Disebut shiratal ladzina. Dalan sing lurus apa dalane wong-wong. Wong-wong iku manusa ta langsung pangeran. Dadi wong nak kepengin soleh yo niru wong soleh, mergo iku sing iso mbok tiru kene niru pangeran roh wae ora. Terus beda kowe iku kok hadis pangeran kodim. Mulane shiratal mustaqim iku apa Gusti? Shiratal ladzina dalane wong-wong sing an'amta. Nyebut master, nyebut percon. Nah, dari situ ulama-ulama nak ngarang kitab ku nyebut manaqibul akhyar. Lah kitab Risalah Qusairiyah iku nyebut Zinnun sejarah ngene, Abu Yazid ngene, Abu Qasim Al-Junaidi ngene, iku dicerita. Lah iku mergo dekne nyebut sing alladzina an'amta. Wis paham? Dadi niru guru, niru wong iku ana perintah Al-Qur'an. Malah mereka takok. Dasarnya apa? Ada hadisnya enggak? Kowe iku ora roh, amen takok. Oh iku ora butuh hadis Fatihah sing mbok waca bendina, iku siratal mustaqim, iku sifate siratal ladina. Dalane wong akeh. Berarti butuh master sing rupa wong. Wong iku dalam konteks ini ya guru. Bocah kok kandhane angel temen. Mulane terus kitab-kitab tasawuf iku nyebut guru. Salih Ibnu Athaillah ngarang Hikam disebut Abdul Abbas Al-Mursi, niru Abdul Hasan Asy-Syadzili. Abdul Hasan Asy-Syadzili niru Abdul Salam bin Masis, niru nganti tok. Sayyid Idris nganti tok Sayyid Husain Sani Husain Mahdi sampai Kanjeng Nabi. Mulane kula sering nyebut guru-guru kula mergo siratal mustaqim Quran orang ngendikan siratuta ya ora tapi siratal ladzi. Nah, cek ngandel tak kowe cocok kandhane. Kita bisa berpikir ngapain anut orang lain kan sama-sama manusia. Iya padha manusane tapi kono pinter ke goblok. Ora ora beda-bedane. Kono hafal Quran, hafal hadis, saleh ra tau pacaran, ra tau tedunya. Kok terus mbok padakno kowe sing nafsu kebutuhan. Ya paham ya mulane. Lah Ar-Risalah Al-Qusairiyah itu cara ngarangnya itu nyebut manaqibul akhyar, sejarah-sejarah orang apa? Soalnya itu terus sebagai pengganti thariqah di ahli ilmu. Mane koyo kula nu hakikate ya thariqah, tapi ya semodel ngeten iki. Mane kula gadah kitab usul itu nganti lali jumlah. Nggih kula sinaoni dhewe kadang wonten tamu kula kan. Lah ngger sampean ngaku saged maca tak kei. Dolan nggon. Kula cek duwe seri doblane kadang. Biasanya ada kiai yang seneng sinau, terus kalau orang di kitab niki biasanya tuku ya kang ngetan, kalau kadang nak tuku nganti ke Mesir ke Libanon kalau nak pas rana di Indonesia ya kita kayak, kita kiai ini soleh, anak nuri kalau tengah ini orang pati seneng duit itu nak jaluk tak kayak, tapi nak jaluk gaya-gaya nantok untuk kitab bagus banget tak kayak kan ketoro rai ini kan ketoro orang butuh muka syafah kan menunggu ketoro gaya lah ya tak cerita. Lah mulane Imam Ghazali dhewe ku nak ngarang kitab Ihya, misale kita bi salat, bar diterangno syarat rukune mesti temriku hikayatu salatil khosiin, cerita-ceritane salate wong sing khusyuk. Termasuk cerita salate Sayyid Ali Zainal Abidin ketika omah kobong tetap enggak menghentikan apa? Salat. Terus salate Sayyidina Umar ketika kena panah, ditarik loro, terus beliau dawuh kok tarik pas aku salat. Pas salatku in usul ditarik gak kroso. Artinya ketika mencontohkan sholatnya orang khusyuk, kowe kan gak iso gawe contoh Allah. Contohnya tentu manusa-manusa saleh sing sholat. Disebut ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina. Berarti butuh ladzina. Kok ana wong mandiri kita bisa berpikir, kan bisa belajar lewat buku-buku buyut. Wis kesek ngandel aku tak ngandel wong-wong. Ayo genjak nanti. Ya, dengan ngarepku. Gak. Aku rapa Imam Syafi. Sangar tenar. Just tenar. Wong kok tenangnya ngono aku. Kok tenangnya. Lah iya terus piye nak wong ngrasani aku. Berarti dia lu khianat. Lah iya. Iku berarti aku wibawa. Alhamdulillah aku apa? Wibawa. Nyatane ning arepku ora ono apa? Wa kana rajulan nakhifan ta'lu khumrale sabi abyadil syatu fiya kullu khaifin min sa'in hari pun alam jamin kita sadar. Alhamdulillahil amizan wa mutahiran wa mablaghani tawsinat al arsy. Alhamdulillahil amizan wa mutahiran wa mablaghani tawsinat al arsy. Alhamdulillahil amizan wa mutahiran wa mablaghani tawsinat al arsy. Alhamdulillahil amizan wa mutahiran wa mablaghani tawsinat al arsy. Alhamdulillahil amizan wa mutaalina wa mablagh ridha zinat al arsy. Thank you.